Anissa Rahma Ju Palapa. Hari ini spesial untuk Abang Hemin. Saya pada bulan pada bintang I'm kantor sembah nuwun. Subhanallah. Dunia terima kasih. Matur sembah nuwun, terima kasih, terima kasih. Wow. Matur nuwun, terima kasih banyak buat semuanya. Matur sembah nuwun. Mbak Nisa Rahma. Iya.